Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. القراءة عند الجميع. نعم. Kita mengambil hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wassalam, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menginginkan dibentangkan buatnya rezeki, diluaskan maksudnya, barang siapa yang menginginkan diluaskan buatnya rezeki dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia yasil rahimahu, hendaklah dia menyambung silaturrahmi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca syarahnya, syarah Imam As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, hadal hadithu fihi, di dalam hadith ini terdapat padanya al-hassu ala silatir rahim, anjuran, dorongan untuk menyambung silaturrahim, anjuran dan dorongan untuk menyambung silaturrahmi. Wa bayanun annaha kama annaha mujibatun liridallahi wa thawabihi fil akhirati, fa innaha mujibatun lithawabil ajili. Sekaligus di dalam hadith ini ada penjelasan bahwa silaturrahmi, di samping akan mengharuskan adanya ridha Allah Azza wa Jalla, mendatangkan ridhanya Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, fa innaha, maka sesungguhnya silaturrahmi itu akan mendatangkan li thawabil ajili, ganjaran al-ajil yang disegerakan, maksudnya di dunia. Kata beliau barakallahu fikum, di samping hadith ini mendorong untuk melakukan menyambung silaturahmi, hadith ini menjelaskan bahwa silaturahmi di samping mendapatkan ridha dan pahala dari Allah di akhirat, juga akan mendapatkan ganjaran dan nilai al-ajil yang disegerakan, maksudnya di dunia. Apa itu? Bihusuli ahabbil umur lil'abdi. Ganjaran yang disegerakan di dunia adalah tercapainya perkara yang paling disukai oleh hamba. tercapainya perkara yang paling disukai oleh hamba. Wa annaha sababun li bastir rizqi wa tawsi'i. Dan silaturahmi itu akan menjadi sebab dibentangkannya rezeki dan diluaskannya. Dibentangkannya berarti dibukakan jalan-jalan rezeki, barakallahu fikum. Diluaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua, wasababun litulil umuri. Silaturahmi akan menjadi sebab panjangnya umur. Apa ya? Wadhaliha haqqun ala haqiqatihi. Beliau menjelaskan bahwa nilai silaturahmi seperti ini adalah benar-benar hak. Sebagaimana hakikatnya diluaskan rezeki, dibentangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Nilai ini adalah hakun ala haqiqatihi. Tidak usah ditafsir. Tidak usah ditakwil. Fa innahu ta'ala huwal khaliqu lil asbabi wa musabbabatiha. Karena dialah Allah Jalla wa'ala sebagai pencipta semua sebab dan akibat-akibat. Allah Jalla wa'ala yang menciptakannya. Di saat Allah Jalla wa'ala menjadikan silaturahmi adalah yang menyebabkan luasnya, lapangnya rezeki, benar. Yang menciptakan sebab adalah Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan keluasan, kelapangan rezeki, Allah Jalla fi'ula. Yang kedua, sebagaimana mestinya juga silaturahmi adalah akan menjadi sebab panjangnya umur. Allah Jalla wa'ala yang menciptakan sebab itu silaturahim. Dan Allah Jalla wa'ala yang menciptakan akibat panjangnya umur karena silaturahmi, kata beliau, barakallahu fikum. Ya haqqun ala haqiqatihi. Karena sebagian ulama menyebutkan, barakallahu fikum, sabab litulil umur maknanya adalah berkah umurnya. Umurnya berberkah, barakallahu fikum. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa panjang umur itu haqqun ala haqiqatihi. Benar panjang umur. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan asbab, sebab-sebab panjang umur. Dan yang telah menciptakan musabbibatiha, akibat-akibatnya. Kalau ada orang yang gemar senang lillahi ta'ala menyambung silaturahmi. Lillahi ta'ala tentu alas dasarnya. Kan ada orang yang karena hajat. Karena sebuah kebutuhan. Ya, karena ingin barakallahu fikum sesuatu. Jadi bukan kemudian didorong lillahi ta'ala karena ini merupakan ibadah. Yang mendapatkannya adalah tentu yang melaksanakannya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi panjang umur itu merupakan akibat. Karena bersilaturahmi. Allah yang menciptakan sebabnya. Dan Allah Jalla wa'ala yang menciptakan akibatnya. Waqad ja'alallahu likulli matlubin sababan. Wa tariqan yunalu bihi. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah menjadikan pada segala yang kita cari, yang kita maukan, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan apa saja. Allah Jalla wa'ala telah menjadikan bagi semua apa yang kita cari, yang kita tuntut. Itu sebab Allah menjadikannya ada sebabnya. Wa tariqan, dan langkah untuk bisa mendapatkannya. Barakallahu fikum. Iya. Wa hadza jarin 'alal aslil kabir. Dan ini berlangsung atas sebuah pondasi yang sangat besar. Wa annahu min hikmatihi wa hamdihi ja'alal jazaa'a min jinsil 'amali. Bahwa termasuk dari kebijaksanaan Allah Jalla wa'ala terhadap hambanya. Dan termasuk dari keterpujian Allah Jalla wa'ala atas hamba-hambanya. Allah Tabaraka wa ta'ala menjadikan al-jaza' imbalan dari jenis perbuatan. Apa saja. Baik-baik. Jelek, maka jelek juga. Barakallahu fikum. Ya, siapa saja yang menanam, maka dia yang akan memanennya. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ja'alal jaza' min jinsil amali. Maka ini termasuk dari kebijaksanaan Allah Tabaraka wa ta'ala. Siapa saja yang berbuat, maka dialah yang akan mendapatkan nilainya. Akibatnya, barakallahu fikum. Kita sudah berlalu membahas bahwa wala tazur waziratu wizru ukhra. Tidak ada satupun yang akan menanggung dosa orang lain. Tidak ada, barakallahu fikum. Ya. Maka apapun yang dikerjakan oleh seseorang, dialah yang pertama kali akan mendapatkannya. Ini harus diingat baik-baik. Kalau seseorang menanam kebaikan di dalam hidup, maka Allah Jalla wa'ala akan membalas apa yang dia tanam. Kebaikan, ya kebaikan yang akan diwujudkan, didapatkan. Sekecil apapun kebaikan itu, barakallahu fikum. Kejelekan yang dia tanam kepada siapapun, maka dia juga yang akan mendapatkan nilainya. Hafizani wa hafizakumullah. Ini harus dicamkan baik-baik. Kata beliau, bihusna'am wa tariqan yunalu bihi ja'alal jaza'a min jinsil amal. Allahu Jalla wa'ala menjadikan imbalan di dalam hidup itu sesuai dengan jenis pekerjaan kita. Subhanallah. Ini kaidah yang sangat dalam. Untuk kita berupaya menanam kebaikan pada diri kita, zahiran wa batina. Jangan saja lahiriahnya yang kita perlihatkan melakukan kebaikan, tetapi batiniah kita kosong. Tidak kita perhatikan, barakallahu fikum, niat kita, keikhlasan kita, tawakal kita, kesabaran kita, harapan kita, rasa takut kita. Semuanya harus, barakallahu fikum, ditanam di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, ja'alal jaza'a min jinsil amal. Ingat, ini termasuk dari kebijaksanaan dan keterpujian Allah. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya sekecil apapun. Allahu Jalla wa'ala tidak akan berbuat zalim kepada hambanya sekecil apapun. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fakama wasala rahimahu bil birri wal ihsanil mutanawwi'i wa adkhala ala kulubihi musurura. Sebagaimana seseorang menyambung silaturahmi itu dengan melakukan albir, kebaikan, kebagusan, ihsan bermacam-macam bentuknya, dan dia masukkan ke dalam hati mereka-mereka yang diziarahi as-surur, kebahagiaan. Wa sallallahu umrahu, Allahu jalla wa ala menyambung umurnya, ai memanjangkan umurnya. Wa wasala rizqahu, Allahu jalla wa ala menyambung rezekinya, ai Allahu jalla wa ala bukakan rezekinya, barakallahu fikum. Wa fataha lahu min abwabir rizqi wa barakatihi ma la yahsulu lahu biduni hadha sababil jalil. Allahu jalla wa ala membukakan baginya pintu-pintu rezeki dan keberkahan-keberkahan rezeki, apa yang tidak bisa terwujud dengan selain sebab yang agung ini. Menyambung, barakallahu fikum, silaturahmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa kama anna sihhata wa tayyibal hawa'i wa tayyibal ghadha'i wa isti'malal umuril muqawiyati lil abdani wal qulub min asbabi tulil umur, fakadhalika silatul rahmi ja'alaha Allahu sababan rabbaniya. Kata beliau, sebagaimana kesehatan, menjaga kesehatan, bagusnya hawa udara, kemudian bagusnya bergizi yang dimakan, menggunakan perkara-perkara yang akan menguatkan badan, minum herbal ini itu, ya, dan juga menguatkan hati, ini termasuk min asbab tulil umur, termasuk dari sebab-sebab panjangnya umur. Fakadzalika silaturrahim, demikian juga silaturrahmi, Allahu jalla wa ala menjadikannya sebab panjang umur, rabbaniya. Ya. Jadi ja'alahallahu sababan rabbaniya. Kalau ini menjaga kesehatan, menjaga udara, udara bersih, barakallahu fikum, kemudian makanannya bergizi, meminum, menggunakan perkara-perkara yang akan menguatkan fisik, kemudian kulub, hati. Ini termasuk min asbab tilul umr, duniawi. Nah, pandangan agama ternyata silaturahmi ja'alahallahu sababan rabbaniya. Barakallahu fikum. Jadi yang perlu diingat, Allahu jalla wa ala yang telah menakdirkan, menentukan, menciptakan sebab-sebab dan akibat. Secara mujarrab, dengan berperilaku sehat, masya Allah, seorang masya Allah sudah umur sekian, masih kuat, masih barakallahu fikum kelihatan, ya segar bugernya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, barakallahu fikum, karena dia melakukan asbab, ya, dia melakukan sebab-sebab yang telah ditakdirkan oleh Allah jalla wa'ala. Buatnya dengan menjalankan asbab-asbab ini, ternyata Allah jalla wa'ala menakdirkan akibatnya, yaitu dia dari saudara-saudaranya panjang umurnya. Anaknya 50 tahun sudah diambil, dia masih. Ya. Cucunya baru umur ini sudah diambil karena kena penyakit ini, dia masih sehat. Seger bugar, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, Allah yang menjadikan sebab sebab dan akibat-akibat. Dengan sebab inilah orang ini mendapatkan akibat. Yang menciptakan akibat itu Allah jalla wa ala. Yang menentukannya Allah tabaraka wa taala. Nah, ini secara duniawi. secara agama sababan rabbaniyah menyambung silaturahmi akan bisa menjadi sebab panjangnya umur. Fa innal asbaba allati tahsulu bihal mahbubatud dunyawiyatu qisman. Sebab-sebab yang dengannya bisa terwujud apa yang disukai secara duniawi ada dua perkara. Umurun mahsusatun. Perkara yang bisa diindrakan, dirasakan. Ya, bersentuhan dengannya. Tadkhulu fi idrakil hawas wa madarikil uqul. Yang indra kita ini merasakan, bersentuhan dengannya, dan juga masuk menyentuh akal kita. Wa umurun rabbaniyatun ilahiyatun. Yang kedua sebabnya, seseorang bisa mencapai perkara-perkara rabbaniyah, yaitu dari Allahu Jalla wa'ala, yaitu merupakan agama. Qaddaraha man huwa ala kulli syai'in qadir. Yang menentukan ini semua adalah zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Mungkin kita akan bertemu dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan la yaruddul qadha' illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Aimrobah maknanya. Dengan seseorang berdoa, tadinya sakit, sudah berobat kesana kemari, ya Allah habis, dia berdoa. Ternyata Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kesembuhan padanya. Barakallahu fikum. Apa jawaban para ulama? Apakah doa itu yang merubah takdir? Barakallahu fikum. Mereka menjawab bahwa doa itu sendiri telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk kemudian merubah ketentuan orang ini. Tadinya sakit menjadi sehat, tadinya lemah menjadi ini, dengan berdoa. Semuanya dengan takdir Allah Jalla wa'ala. Demikian juga kaitannya dengan sebab dan akibat. Oleh karena itu beliau akan menandaskan wa min jami'il asbab wa umuril alami munqadatun lima syi'atihi. Catatan yang sangat penting. Semua sebab-sebab-sebab. Semua perkara yang terkait dengan alam di alam ini. Semuanya tunduk lima syi'atihi. Dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya tunduk. Barakallahu fikum. Ya. Berarti, apapun yang kita akan kerjakan, yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita angan-angankan, itu semuanya tergantung pada kehendak Allah. Engkau punya kekuatan, misalkan mampu membeli ini, membeli itu, melakukan ini, melakukan itu. Barakallahu fikum. Ingat, engkau mampu melakukannya suatu ketika karena memang Allah yang menghendakinya. Di beberapa kesempatan, engkau tidak mampu mengejar cita-cita karena Allah Jalla wa'ala yang tidak menghendakinya. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Barakallahu fikum. Jadi semua sebab-sebab. Berarti, kalau kita menjalankan sebab sekarang, sudah melakukan sebab-sebab yang kuat, nasnya ada, ininya tetap. Semuanya itu terkait dengan masyiatillah. Semuanya itu terkait dengan masyiatihi, kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi misalkan, secara duniawi, menjaga kesehatan, udara, makanan, meminum minuman yang ia menjadi menjaga stamina, itu kan semuanya sebab-sebab-sebab. Apakah mesti dengan sebab ini terwujud akibat? Ingat, semua sebab-sebab itu terkait dengan masyiatullah, kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Supaya jangan kecewa, nanti sudah melakukan yang terbaik, sebab-sebab-sebab ternyata tidak sampai kepada akibat. Dia tidak bisa melihat akibatnya, buahnya, barakallahu fikum. Ya jangan kecewa, karena semua sebab itu masih terpaut dengan masyiatillah, kehendak Allah jalla fi'ula. Dari sini kita memahami ternyata benar-benar dan benar apa yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai segenap manusia, kalian-kalian itu adalah orang yang fuqara di hadapan Allah. Maka kita berharap apa yang kita lakukan setiap saat, setiap waktu, ya, terus menjaga berkesinambungan dalam ketaatan, ini adalah wujud kefakiran kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wujud, barakallahu fikum, kebutuhan kita yang sangat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man takaffala bil kifayati lil mutawakkilin wa wa'ada birrizqi wal khurud minal madha'iki lil muttaqin. Semuanya terkait dengan kehendak Allah jalla wa ala. Dialah yang telah menjamin kecukupan bagi orang-orang yang bertawakal. Dialah yang telah menjanjikan dengan rezeki dan keluar dari perkara-perkara madha'ik, kesempitan hidup, bagi orang-orang yang bertakwa. Dia Allah yang telah menjamin. Ya, barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah jalla wa ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu." Taqwallah itu termasuk dari sebab-sebab. Sebab-sebab yang dikerjakan oleh hamba barakallahu fikum. Nah, siapapun yang mengerjakan asbab-asbab ini, Allah jalla wa ala telah memberikan jaminan barakallahu fikum. Apa jaminannya? Bagi orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan baginya, makhraja, ya, jalan, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan. Coba barakallahu fikum, mungkin semua kita telah mengalami hal itu. Di saat kita menjaga hubungan dengan Allah tabaraka wa ta'ala, ada jalan keluar yang dititipkan oleh Allah. Barakallahu fikum. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tentunya kita di dalam hidup ini sekali lagi telah menjumpai dan menemukan Allah benar-benar di dalam janjinya, barakallahu fikum. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ya. Makanya barakallahu fikum, terkadang kebablasan kan. Kaum sufiyah barakallahu fikum memahami ayat ini. Ya. Jadi dengan tanpa melakukan barakallahu fikum apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, mereka kemudian mengungkit-ungkit dan mengangkat-ngangkat akibat. Mewujudkan ketakwaannya saja kepada Allah, banyak yang salah dan keliru. Ya? menganggap bahwa dirinya telah menjadi orang yang bertakwa. Dengan banyaknya dia taruhlah keluar dakwah ke sana kemari, meninggalkan istri, menjual ini, menjual itu, barakallahu fikum. Dianggap dia telah melakukan puncak ketakwaan. Lah terus, lah ini dalilnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Padahal yang kita fahami tentang masalah takwa Allah azza wa jalla, melaksanakan ketaatan berdasarkan ilmu dari Allah, menginginkan nilai dari Allah, meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu dari Allah, dan mengharapkan ridhanya Allah tabaraka wa ta'ala. Kan itu yang kita fahami terkait dengan persoalan takwa. Kesimpulannya, siapa saja yang benar-benar mewujudkan ketakwaan di dalam hidup, Allah telah memberikan jaminan. Sehingga ya jangan takutlah. Ya dimanapun kau berada, pada zaman apapun, atau mungkin musibah sebesar apapun, jika engkau telah berada dalam ketakwaan ini, jangan khawatir. Jangan takut, barakallahu fikum. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Keberikutnya, wa may yatawakkal 'ala Allah. Ini barang siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tentunya, fahuwa hasbuhu, dialah yang akan mencukupinya. Tawakal itu akan menjadi tawakal yang benar apabila ada 3 unsur padanya. Ya, 3 unsur di dalam tawakal kita, barakallahu fikum. Yang pertama adalah sidqu al-i'timad 'ala Allah. Ya, sidqu al-i'timad 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Sidqu i'timadil qalb 'ala Allah, kejujuran hati kita. Kejujuran hati kita dalam menyandarkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, as-siqatu billahi. As-siqatu billah, kepercayaan yang tinggi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah melaksanakan asbab, sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. 3 unsur tawakal ini untuk menjadi orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah, kejujuran hati kita ini bersandar kepada Allah. Yang kedua, barakallahu fikum, ats-siqatu bih, kepercayaan yang tinggi bahwa apapun yang kita serahkan kepadanya akan ada jawaban dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan unsur yang ketiga adalah melaksanakan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita menemukan Allah Jalla wa'ala menjamin kecukupan bagi orang yang bertawakal, ini yang dimaksud. Al-Anbiya, para warasatul Anbiya berada pada barisan yang ini. Barakallahu fikum. Kita melihat dalam kesempitan hidup mereka, Allah Jalla wa'ala tetap menjaga, melindungi, bahkan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita masih mengingat kisah di dalam Al-Quran tentang ibunya Nabi Isa alaihi salatu wassalam Maryam. Barakallahu fikum. Bagaimana dia menjaga ubudiyahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala sampai kemudian Allah menurunkan kepadanya sesuatu yang tidak ada musimnya di saat itu dari buah-buah. Barakallahu fikum. Wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma naqasat sadaqatun min malin bal taziduhu fa kaifa bisadaqati wal hadiyati ala aqaribihi wa arhamihi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan berkurang harta karena disedekahkan, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan mengurangi sedekah itu harta benda, tidak. Bal yazidu, bahkan sedekah itu akan menambahkan harta tersebut. Bagaimana lagi, kata beliau, kalau bersedekah dan memberikan hadiah kepada aqaribih, orang dekatnya, atau arhamihi, keluarga-keluarganya. Barakallahu fikum. Wa fi hadzal haditsi dalilun, di dalam hadis ini terdapat dalil ala anna qasdal amili ma yatarattabu ala amalihi min thawabid dunya la yadurruhu idza kana al qasdu wajhallah wad darul akhirati. Allahu akbar. Hadis ini dalil atas anna qasdal amil, bahwa tujuan orang yang berbuat lalu mendapatkan dari perbuatannya itu nilai-nilai dunia, maka tidak akan memudaratkan apabila tujuannya itu mencapai Allah dan negeri akhirat. Apa kira-kira makna dari kalimat ini? Kalau seseorang berbuat menjaga keikhlasannya, dunia akan didapatkan, akhirat akan didapatkan. Kalau seseorang berniat mencari wajah Allah dan negeri akhirat, maka apapun yang dia peroleh dari dunia itu tidak akan merusak, ya, amalnya. Barakallahu fikum. Dengan makna lain, kalau seseorang beramal ingin dunia akan dia dapatkan, tapi akhirat nol, dia tidak akan dapatkan. Sebaliknya, jika seseorang ikhlas berbuat, akhirat dia akan dapatkan. Dunianya tidak akan disia-siakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang harus dijaga. Barakallahu fikum. Berarti kan persoalan menjaga niat itu adalah persoalannya melindungi amal. Ya. Kedua, persoalan menjaga niat itu adalah persoalan keberuntungan yang besar. Dunia dapat, akhirat pun akan dapat. Barakallahu fikum. Berarti kan harus kita melatih untuk menjaga niat kita ini. Rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap dengan terus kita disirami, disirami dan disirami. Barakallahu fikum. Akan punya hasil dan nilai di dalam hidup. Untuk kita bisa menitipkan kebaikan-kebaikan, cukuplah buat diri kita, buat keluarga kita. Barakallahu fikum. Jikalau kita hidup bermasyarakat, buat masyarakat kita juga. Fa innallaha bihikmatihi wa rahmatihi rattabat thawabal ajila wal ajila. Allahu akbar. Rattabat thawabal ajila wal ajila. Termasuk dari kebijaksanaan Allah, kasih sayang Allahu Jalla wa'ala, Allah tabaraka wa ta'ala menyiapkan pahala al-ajil disegerakan di dunia, wal-ajil untuk akhirat. Wa wa'ada bidzalikal 'amilin. Allahu jalla wa ala yang menjanjikan kepada mereka-mereka yang berbuat, yang berkarya, yang beramal. Barakallahu fikum. Li'annal amala wastis'ara dzalika yunshitul 'amilin. Beliau mengatakan karena berangan-angan dan merasakan hal itu akan membangkitkan amilin, orang-orang yang berbuat. Sampaian kalau berbuat ini ikhlas karena Allah, engkau mendapatkan dunia dan engkau mendapatkan akhirat untung. Tapi kalau engkau semata-mata melirik kepada dunia, ingin ini, ingin itu di dalam berbuat, sampaian dapat satu dunia yang anda maukan, namun akhirat gagal total. Nah, dengan mengingat, merenungi, dan merasakan hal itu, ini akan bisa membangkitkan orang yang berbuat. Wa yab'atsu himamahum 'alal khair, membangkitkan semangat mereka dalam kebaikan. Kama annal wa'ida 'alal jara'im wa dzikri 'uqubatiha mimma yukhaffifu Allahu bihi 'ibadahu wa yab'atsuhum 'ala tarkid dzunubi wal jara'im. Sebagaimana ancaman terhadap dosa-dosa, menyebutkan hukuman-hukumannya adalah perkara yang Allah menakut-nakuti hambanya dan membangkitkan semangat mereka untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Fal mu'minu sadiq terakhir. Yakunu fi'lihi fi fi'lihi wa tarkihi mukhlishan lillahi. Allahu Akbar. Seorang mukmin yang jujur, seorang mukmin yang jujur adalah orang yang dalam perbuatannya, dalam sikap meninggalkan larangan Allah Jalla wa'ala, mukhlishan lillah, ikhlas semata-mata karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sekali lagi, mukhlishan lillahi ta'ala. Ini mukmin as-sadiq. Ya, kita telah berupaya menjadi orang yang beriman dengan benar, tapi seringnya gagal dalam menjaga keikhlasan kita. Barakallahu fikum. Sering gagal rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau sanjungan dan pujian itu ya berdatangan setiap saat. Ya, semua orang merunduk di depan engkau, patuh kepadamu. Semuanya ini akan berat urusannya keikhlasan rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu, ya sudahlah. Tidak apa kita menjadi seorang ab, ya terus belajar, belajar, belajar, belajar. Seorang terus belajar, berbuat apa yang bisa diperbuat. Buat dakwah tu ilallah, tidak usah ngelihat orang-orang. Barakallahu fikum, terus maju, berbuat. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, menata rapi niat kita rahimani wa rahimakumullah. Ini orang mukmin yang jujur. Beliau menambahkan, musta'inan bima fil a'mali minal muraghibat al mutanawwi'ah ala hadzal maqsadil a'la wallahu al muwaffiq. Mukmin yang jujur itu dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, selalu berada dalam keikhlasan dan dia selalu meminta bantuan, ya, terhadap apa yang diperbuat, dari meminta bantuan dari al-muraghibat al-mutanawwi'ah, hal-hal yang menyenangkan, membangkitkan semangat dan bermacam-macam. dia menjadikan itu sebagai pembantu dan menjaga semangatnya barakallahu fikum untuk kepada tujuan yang sangat tinggi ini. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah tabaraka wa taala dengan terus kita menyabarkan diri belajar agamanya, mendengar, menyimak barakallahu fikum, dan kemudian berkesinambungannya kita dalam majalisul ilm ini membuahkan yang terbaik di dalam hidup barakallahu fikum, itulah yang kita harapkan. Karena tidak ada yang akan bisa menolong kita di saat sudah waktunya dipanggil oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan menghadap sendiri dan akan membawa karya-karya kita di dunia. Itulah yang akan menguntungkan barakallahu fikum. Maka kita berharap di samping amal-amal kita, maka teman-teman kita yang solehah dari istri kita, dari anak-anak keturunan kita juga ikut membantu kita di samping amal yang kita lakukan ketika menghadap Allah tabaraka wa taala. Itulah akhir dari perjuangan hidup di dunia ini. Tidak ada dunia yang kita akan bawa menghadap Allah. Tidak ada harta benda yang menggandoli kita menghadap Allah tabaraka wa taala. Tidak ada pangkat dan jabatan yang menyertai kita ke liang lahat. Amal kita itulah yang akan menemani diri kita barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.